Bapak sudah hafal kapan kajian-kajian ini, maka kita akan mengadakan suatu ketika mungkin ada tanya jawab dari mulai menit pertama sampai terakhir tanya jawab. Apa saja pertanyaan yang ditanyakan, kita tanya jawab. Jadi begitulah insyaallah taala rencana kami dari pengelola masjid Imam Syafi'i mengadakan kajian-kajian rutin yang setiap harinya berbeda-beda disiplin ilmunya. Makanya pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini sengaja saya pilih kitab Riyadhus Shalihin karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Oleh sebab itu pula saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudari menyisihkan uangnya untuk membeli kitab Riyadhus Shalihin terjemahnya yang saya harapkan, ya, terjemahnya, dan kita akan membaca bukan dari bab pertama atau kitab yang pertama, tetapi kita akan membaca dari mulai Kitabul Adab, karena hari Kamis malam Jumat berkaitan dengan adab-adab seorang muslim, disiplin ilmunya tentang akhlak. Contoh besok Jumat kita berkaitan dengan fikih, doa dan zikir. Dan ini semua dibutuhkan masyarakat muslim. Senin tadi apa di situ Senin? Bulughul Maram fikih, ya, fikih hadis. Kemudian Selasa kosong karena ada kajian ibu-ibu. Kemudian Rabu berkaitan dengan sejarah habis asar. Kemudian habis maghribnya kita membaca kitab tauhid, akidah, ya. Kemudian Kamisnya seperti ini, akhlak. Jumatnya berkenaan dengan fikih, doa dan zikir dari mulai jam 9 pagi sampai sekitar jam 10. Kemudian juga, dan ini juga mendorong kita untuk pergi ke masjid hari Jumat bersegera. Ya, kemudian jam hari Sabtunya dan Ahadnya kosong. Itu kira-kira yang berkenaan dengan kajian rutin. Makanya pada malam ini kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin membaca Babul Adab. Ya, kitab adab, karena ini berkaitan dengan akhlak. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan Kitabul Adab. Kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Ulama Islam yang terkenal di abad ke-7 Hijriah. Dan beliau banyak sekali mempunyai kitab-kitab yang subhanallah, semoga ini adalah tanda ikhlas beliau, yaitu kitab-kitab tersebut dari mulai 800 tahun yang lalu beliau tulis dan sampai detik ini masih dipakai, dimanfaatkan oleh kaum muslim. Semoga ini menunjukkan keikhlasan beliau. Para ulama mengatakan maka nalillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itulah yang akan abadi, itulah yang akan kekal. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin ini. Bapak, kalau pergi ke benua-benua lain di dunia ini, benua Amerika, Eropa, Afrika, kitab Riyadhus Shalihin sudah diterjemahkan dalam berbagai macam, berpuluh-puluhan bahasa. Mudah-mudahan ini termasuk tanda keikhlasan beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh, beginilah amalan yang ikhlas, amalan yang akan abadi. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang amalan yang ikhlas, yaitu akan selalu tetap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufan." Ya. Saya carikan artinya, "Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufan." Artinya, adapun yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, itu akan hilang, akan menguap. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, adapun yang bermanfaat untuk manusia yang ikhlas karena Allah, itu yang akan tetap di bumi. Kadzalika yadhribullahu al-amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Coba perhatikan antum sekarang, binatang yang tidak bermanfaat Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebuah hikmah, itu pasti, tetapi tidak ada manfaatnya. Artinya manusia kalau mengkonsumsi itu diharamkan. Apa itu? Babi misalnya, pok, ya, diharamkan. Lihat dia kalau seandainya dia beranak, Ada yang pernah memperhatikan babi? Kalau babi beranak bagaimana? Itu banyak anaknya. Ya, puluhan. Tapi lihat di pasar-pasar. Ada? Banyak tersedia? Tidak. Tidak banyak. Nah, begitulah. Ketika itu tidak bermanfaat, tidak karena Allah, maka tidak akan hilang. Menguap begitu saja. Tapi ketika dia bermanfaat untuk manusia, apalagi dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah, itu akan tetap di bumi. Contoh sapi. Sapi sekali melahirkan berapa? Satu atau maksimal dua. Tapi yang banyak tersebar di muka bumi, daging apa? Daging sapi. Bahkan di negara-negara kafir yang tidak, yang jarang memakan daging sapi, yang banyak memakan daging pork, babi. Ini bukti. Ya, ini amalan beliau ini perlu kita contoh. Kalau ingin beramal, murnikan ikhlas karena Allah, itu yang akan tetap abadi. Itu yang akan dipakai, dimanfaatkan oleh banyak manusia. Akan tetapi yang tidak ikhlas, cepat sekali menguap, cepat sekali hancur, cepat sekali binasa. Itu yang tidak ikhlas. Nah, ini perlu kita contoh. Dan perlu kita ketahui, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang yang bermadzhab Syafi'i, beliau itu meninggal dalam keadaan umur masih muda belia, 45 tahun. Tetapi, nah ini perlu kita ambil pelajaran juga, tetapi produktivitas dalam beramal, terutama di sisi keilmuan, sangat luar biasa. Mengalahkan orang-orang yang berumur 80-90-an tahun. Nah, ini perlu kita contoh. Dalam artian apa? Buatlah prestasi di dunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kuat dengan hartanya, silahkan dia berprestasi, silahkan dia berkreasi dengan hartanya dalam menjalankan harta di jalan Allah. Yang kuat dengan ilmunya, silahkan dia berkreasi dengan ilmunya, dalam artian dia beramal, dia buat bagaimana ilmu dia bermanfaat untuk orang banyak. Yang dengan kekuatannya, dia punya kekuatan, silahkan dia dengan kekuatan dia. Dan jangan pernah remehkan walau secuil pun dari kebaikan. Mungkin itu adalah pintu terbesar kita masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau, Imam Nawawi rahimahullah, meninggal dalam keadaan umur belia 45 tahun dan belum menikah. Apakah dinyatakan kemudian beliau adalah orang yang menyalahi sunnah? Tidak, karena beliau adalah orang yang disibukkan dengan menuntut ilmu agama. Salah satu kitab sandaran mazhab Syafi'i adalah buku karangan atau buku tulisan beliau yang disebut dengan Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya pernah mendapati, ini contoh saja, saya pernah mendapati kawan-kawan yang luar biasa gajinya per bulan sudah sampai nisab. Nisab itu berapa? 85 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa juta? 40. Ini mungkin dia gajinya 3 kali lipat dari nisabnya. Gaji per bulannya 3 kali lipat dari nisab. Ratusan juta. Dia sampai bingung, Ustaz, saya nempatkan uang di sana. Ada bunganya. Kemana saya berikan ini? Untuk apa? Ini kan sebuah kekuatan bagi dia untuk bisa beramal baik. Dia susah mungkin untuk menempatkan di rumahnya uang tersebut, akhirnya dengan terpaksa dia menempatkan di bank-bank yang itu ada notabene ribawi. Tapi dengan tujuan menempatkan saja tidak menjadi masalah insyaallah ta'ala. Nah, kemudian di situ kan ada tambahan, ada ir, ada apa namanya, orang menyebutnya ada tambahan bunga dari penabungan uang yang begitu banyak, 25 juta, 100 juta per bulan. Dikemanakan ini? Banyak caranya. Aspal tuh jalan, buat WC, banyak sekali caranya. Ya, inilah yang saya bilang, semua orang harus bikin prestasi di dunia. Tanyakan kepada diri kita, prestasi kita apa di dunia? Dan jangan pernah remehkan. Mungkin seorang mengatakan, aduh Ustaz, kalau prestasi dari kekayaan gak bisa. Saya dari mulai orok sampai sekarang miskin. dari keilmuan apalagi. Jangankan ilmu, baca Quran aja terbata-bata. Sampai gurunya bosan mengajari Zan Min Zai Zai. Gak bisa-bisa. Dari keilmuan gak bisa. Dari kekuatan saya paling lemah. Pasti ada. Yakin, pasti ada keistimewaan dari diri Anda. Jangan pernah remehkan. Ini pelajaran. Ini belum masuk pelajaran kita nih, Pak. Ya, karena seorang Imam Nawawi luar biasa. Ya. Kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawi diterjemahkan puluhan bahasa. Ini yang ngambil bahasa sekarang. Berapa banyak pahalanya? Luar biasa. Ya, coba berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu yang teman-temannya kita di akhirat. Rumah sebesar apapun, transportasi sebanyak apapun, kita akan pernah menemani kita. Itu yang akan menemani kita di akhirat. Itu yang benar-benar atas nama kita. Maka saya sering mengatakan, bersyukurlah kepada Allah ketika Anda mempunyai kesempatan untuk beramal soleh. Karena tidak semua orang diberikan itu. Ayat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi yang tidak bermanfaat akan hilang, akan menguap, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang bermanfaat itu yang akan tetap di bumi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung membaca kitab Riyadhus Shalihin dalam Kitabul Adab bab yang ke-84. Jadi kalau nanti Bapak bawa bukunya, mudah-mudahan bisa membelinya, maka lihat bab yang ke-84. Disebutkan oleh penulis Kitabul Adab. Apa arti adab? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin mengatakan, "Al-adabu ijtima'u khisalul khairi fil 'abdi wa huwa ilmu islahil lisan wal khita' wa isabatu mawqi'i wa tahsini alfadhihi wasiyanatihi anil khata'i wazzalal." Perhatikan, adab adalah kumpulan sifat-sifat baik dalam diri seorang hamba. Itu disebut adab. Kalau bahasa Indonesia budi pekerti. Kumpulan sifat-sifat baik dalam diri seorang hamba. Dan dia adalah ilmu untuk memperbaiki lisan dan cara bergaul. Ilmu untuk memperbaiki lisan dan cara bergaul. Jadi adab lebih condong kepada permasalahan interaksi sosial sesama manusia. Ya, nanti makanya di bawah ini nanti hadis-hadis yang berkenaan bukan hubungan kita dengan Allah secara vertikal, tetapi horizontal. Ya, antara manusia dengan manusia. Bagaimana memperbaiki hubungan kita, lisan kita kepada manusia, bagaimana sikap kita kepada manusia, bagaimana ini yang dipelajari dalam adab. Bagaimana ketika kita memanggil istri kita, bagaimana ketika kita memanggil kawan kita, berhadapan dengan guru kita, berhadapan orang yang lebih muda dari kita, ini semua yang disebut dengan adab. Jadi adab itu ketika penulis mengatakan Kitabul Adab, bab adab. Adab maksudnya adalah kumpulan sifat-sifat baik dalam diri seorang hamba yang berkaitan dengan memperbaiki lisan dan cara bergaul sehingga jauh dari salah dan kekeliruan. Ya, sehingga jauh dari kesalahan dan kekeliruan. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, penulis mengatakan dalam bab yang ke-84, babul haya'i wa fadlihi wal hasi 'ala taqalluqi bihi. Ini adab yang sangat luar biasa. Bab tentang malu dan keutamaannya serta perintah untuk bersifat dengannya. Bab tentang malu dan keutamaan malu tersebut dan perintah untuk berakhlak atau bersifat dengannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu sifat malu? Perhatikan baik-baik sifat malu. Sifat malu, ulama mengatakan, al-haya'u sifatun tab'athu 'ala fa'ilihi. Sifat malu adalah sebuah sifat yang menumbuhkan pada pelakunya fi'lil jamil, al-jamil, perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Itu sifat malu. Ya. Jadi ketika kita belajar babu al-haya, bab tentang sifat malu. Apa itu sifat malu? Perhatikan, ini definisi yang penting. Saya dalam kajian-kajian sering sekali menekankan tentang definisi. Karena ketika kita mengetahui pengertian sebuah sesuatu, kita bisa mengamalkannya dengan maksimal. Sifat malu kata para ulama adalah sifat yang menumbuhkan pada diri seorang pelakunya perbuatan baik dan meninggalkan yang tidak baik. Berarti kalau begitu kita ambil contoh, apakah ini sifat malu atau tidak? Perhatikan. Kalau ada seorang pegawai di tengah perusahaan yang semuanya pendusta, atau sebagian besar, bukan semuanya, sebagian besar transaksi dalam perusahaan tersebut dengan dusta. Seorang pegawai ini mempertahankan kejujuran. Kemudian kata temannya, kata dia ini yang mempertahankan kejujuran, tapi kadang-kadang Ustaz saya malu sendiri. Kalau saya jujur nanti dikatakan orang, wah sok alim, sok sufi. Kata orang seperti itu kan, kalau orang ahli ibadah itu dikatakan sufi. Ya. Sok dekat dengan Allah, sok suci. Saya malu saat dikatakan itu. Kira-kira ini malu yang terpuji atau yang tercela? Malu yang benar atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tadi definisi malu adalah sebuah sifat yang menumbuhkan pada pelakunya perbuatan yang baik dan meninggalkan keburukan. Ya? Ini sifat malu yang hakiki. Ketika seorang perempuan di tengah kawan-kawan yang tidak mau menutup auratnya, dia ingin menutup auratnya, dia tahu kewajibannya, tapi Ustaz saya malu karena ketahuanan merataan tidak seperti itu. Sifat malu yang benar atau salah? Ini namanya malu-malui. Ya. Nah, di sana ada sifat malu yang tercela, yang terpuji. Contoh, seseorang pokoknya semua malu yang mendatangkan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Contoh misalnya, seseorang malu untuk berkata dusta, malu untuk tidak tepat janji, terutama dalam utang. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah sekalian, yang ngaji, yang belajar, ya, jauhi dari sifat hutang. Karena sudah terbukti, saya membuktikannya. Kalau seandainya berhutang, meskipun sudah ada ini gasan gantiannya, malas bayarnya. Bujur kan? Bujur kan? Siapa yang berkata bujur tadi? Banyak banget utangnya. Terbukti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, dan mengincar orang-orang yang memperbaiki mempunyai banyak hutang. Kata Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu daini. Jiwanya seorang beriman tergantung dengan hutangnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan maksud tergantung adalah dia tidak ada nasib, tidak bisa ditentukan nasibnya di akhirat, apakah sengsara, apakah bahagia, sampai dibelunasi hutangnya tergantung pokoknya. Maka hati-hati, ya. Ini para ikhwah sekalian. Nah, dia malu untuk kalau berhutang sudah dikatakan saya akan bayar tanggal 1 Pak Haji. Malu dia untuk menunda. Ini sifat malu yang terpuji atau tercela? Terpuji. Hah? Jadi sudah pahami kita definisi dari malu. Khuluqun tab'athu 'ala fa'ilihi fi'lul jamil wa tarkil qabih. Itu namanya sifat malu. Sebuah akhlak yang menumbuhkan pada diri pelakunya perbuatan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ini penulis akan mengatakan, akan menjelaskan wa qabulihi dan keutamaan malu itu apa. Lihat nanti hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malu. Wal hasu atau wal hasi ala takhalluqi bihi, dan perintah untuk berakhlak bersifat dengannya. Berarti kita bisa ambil pelajaran dari bab saja sifat malu perintah yang diperintahkan dalam Islam. Sifat malu perintah yang diperintahkan dalam agama Islam. Baik, hadis yang pertama. Penulis mengatakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu aqahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a min al-iman. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang dari kaum Ansar. Beliau melewati seseorang dari kaum Ansar. Kaum Ansar siapa, Pak? Kaum penduduk asli kota Madinah. Kenapa disebut Ansar? Karena mereka lah penolong-penolong kaum Muhajirin. Ansar diambil dari kata Nasir. Nasirun artinya penolong. Bentuk plural atau bentuk jamaknya adalah Ansarun. Kenapa kok penduduk kota Madinah disebut kaum Ansar? Karena mereka lah yang menolong kaum Muhajirin, kaum Muslim yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, maka disebut dengan kaum Ansar. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seseorang yang berasal dari kaum Ansar, berarti penduduk kota Madinah. Wa huwa ya'idhu aqahu fil haya. Orang ini sedang menasehati saudaranya tentang sifat malu. Maksud dari menasehati saudaranya tentang sifat malu adalah orang ini menasehati saudaranya, jangan kamu terlalu pemalu. Jangan kamu terlalu pemalu. Tidak baik sifat malu, terlalu pemalu. Ya benar memang malu bagus, tapi terlalu pemalu itu tidak bagus. Nah, orang ini melaksanakan seperti itu. Lewat Nabi Muhammad SAW melihat kejadian tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW menanggapi kepada saudaranya yang sedang menasihati saudaranya tersebut. Kata Rasulullah SAW, dahu, biarkan dia malu, biarkan dia punya sifat malu. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya sifat malu dari sebagian dari iman. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Sebelumnya hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Dan masih ingat dalam kitab Bulughul Maram, kita mempelajari hadis muttafaqun alaih, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berdua bersepakat meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahih mereka berdua, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Makanya disebut muttafaqun, artinya sepakat. Ya. Baik, pelajaran pertama dari hadis ini, yang pertama keutamaan sifat malu. Sifat malu keutamaannya adalah sebagian dari iman. Berarti kalau ada orang yang tidak mempunyai sifat malu, maka hilang sebagian dari imannya. Ya, sifat malu, pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah keutamaan sifat malu. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah wajibnya, ini penting, bahkan sampai dalam tahap keluarga, wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam lingkup kecil, cuma tiga orang kan ini, ada saudara menasihati saudaranya lewat Nabi, cuma tiga orang. Tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya ada keluarga, suami, istri, dan anak bertiga saja, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika sang suami melakukan kesalahan, dinahi mungkar oleh istrinya dengan cara yang baik. Begitu sebaliknya, ketika sang istri malas dalam melakukan kebaikan, diamar ma'ruf oleh sang suami. Ya, dan saya katakan akan sengsara dan binasa keluarga yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang disebut dengan dayus. Sifat laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Apa itu dayus? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wad dayyuth allazi yuqirru fi ahli al-khabath." Dayyuth adalah seorang yang membiarkan di keluarganya terjadi keburukan, terjadi kemaksiatan. Tadi sore saya baru diberitahu oleh istri saya, "Ustaz, Bah, ini Abdullah pulang-pulang sekolah sudah mengatakan pacaran-pacaran." Langsung saya tegur beliau, "Subhanallah, di Arab Saudi gak kenal kita itu." Rupanya dia dapat dari teman-temannya dan cerita kepada ibunya. Alhamdulillah dia cerita kepada ibunya. Saya bilang, itu resiko tinggal di Indonesia. Perhatikan para ikhwah sekalian, di zaman Rasulullah ada tidak yang berzina? Ada gak? Dari sahabat Rasulullah ada yang berzina? Kan ada ceritanya bahwasanya ada anak remaja kerja di sebuah rumah, kemudian akhirnya karena mungkin sering melihat dengan majikan atau dengan tuan rumah yang perempuannya, akhirnya berzina dengan istri majikannya. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah para sahabat pun terjadi semacam perzinahan. Itu di zaman yang sangat jauh dari sarana-sarana untuk melakukan perbuatan zina. Bagaimana di zaman sekarang yang sangat mudah, televisi ada, handphone ada, internet banyak, mudah sekali kita mendapatkannya. Seribuan internet semalaman. Iklannya kan seperti itu. Sangat mudah. Berarti kalau di zaman para sahabat saja Rasulullah SAW benar-benar mendidik para sahabatnya sedemikian rupa, di zaman sekarang lebih lagi, harus lebih protektif lagi. Biar saja kita dibilang orang tua sangat protektif, daripada kita tidak bisa diminta pertanggungjawaban ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengapa dibilang orang tua yang kolot, orang tua yang ini, tidak mengapa, asalkan kita mempunyai bisa menjawab pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus apapun ya, anak sekolah, anak berada dalam kamar, itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada yang salah, cepat-cepat dilarang. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, akan hancur. Keluarga akan hancur. Amar ma'ruf yang tidak ada amar ma'ruf, ya, di sebuah daerah yang tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akan hancur negara tersebut, daerah tersebut. Dan subhanallah, ada hadis menarik riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sebuah masa di antara manusia yang orang melihat maksiat tetapi dia mengingkarinya, maka itu seperti tidak melihat maksiat tersebut. Man ra'aha wa ankaraha kaman lam yushahidah. Barang siapa yang melihat maksiat tetapi dia mengingkarinya, dia seperti tidak melihat maksiat tersebut. Kebalikannya, wa man lam yushahidah wa lam yunkirha kaman ra'aha. Barang siapa yang melihat maksiat yang tidak melihat maksiat tetapi tidak mengingkarinya walau dengan hati, ini seperti orang yang menyaksikan maksiat tersebut. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk al-haya. Lihat, ini termasuk sifat malu. Karena sifat malu tadi mendatangkan perbuatan baik dan menahan perbuatan buruk. Contoh Pak, naik taksi. Ulun berapa kali sudah naik taksi? Argo-argo gitu. Naik taksi musik. Merokok kasih dini. Amar ma'ruf nahi munkar dengan bahasa yang pelan, dengan bahasa yang lembut. Jangan mati. Suruh keluar biar. Ya, bahasa yang bagus, bahasa yang pelan. Pak mohon maaf Pak. Mungkin semalam caranya kayak ini. ketika ada keluar kota. Pun betapun. Ini di mana kita nih? Oh, Parak, Parak Matapuranya. Di Matapura itu baik ada radio. Cuma pengen setel 93,7 FM. Isinya bagus-bagus tuh. Radio, Quran, karena ada ceramah. Coba cari. Alhamdulillah, akhirnya sini mengganti. Kalau sama. Nah, ini mungkar dong. Tapi dengan cara. Tujuannya sama. Beda dong. Alam. Ya. Al-haya, ini sifat malu. Jadi sifat malu itu bukan hanya malu, kemudian tidak mengerjakan, tidak. Ya. Orang yang, kata dia, saya malu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena nyaman lawan sini. Nah, karena nyaman ini bukan sifat malu yang benar. Kalau seandainya karena nyaman diletakkan pada sesuatu yang keliru, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ini bukan haya yang terpuji, bukan sifat malu yang terpuji. Dipahami ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Begitu pula haya kepada orang tuanya. Orang tuanya mungkin malas untuk sholat, malas untuk jujur, malas untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nyaman, tidak enak untuk menasihati orang tua. Ini sifat malu yang tercela. Sifat malu yang terpuji adalah apa? Yang menasihati orang tuanya tapi dengan cara yang baik. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, hadis yang selanjutnya. Hadis yang kalau bapak-bapak lihat nanti mempunyai kitab masing-masing, lihat hadis yang ke-681. Sekarang hadis ke-682. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak datang kecuali atau tidak mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat yang lain yang dimiliki oleh Muslim adalah lafaz hadis berbunyi al-haya'u khairun kullu. Sifat malu seluruhnya baik. Awqala, dan dalam riwayat yang lain lagi, al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Tidak ada yang mendatangkan keburukan. Ya, tidak ada yang mendatangkan keburukan. Ini salah satu faedah dari hadis ini. Hadisnya sahih. Faedah dari hadis ini adalah salah satu keutamaan sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Salah satu keutamaan sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau ada anak bebinian pemalu, peliharalah itu. Jangan ditakut-takuti atau jangan di karena terdapat laki kamu malu-malu kan? Subhanallah, peliharalah itu. Ya, anak kalau punya dasar sifat malu pelihara. Kenapa? La ya'ti illa bi khair. Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini keutamaan sifat malu. Tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan orang yang mempunyai sifat malu. Dan sifat malu yang paling tinggi adalah malunya seorang makhluk kepada Allah ketika ingin bermaksiat. Kadang orang, Pak, ini subhanallah benar-benar terbukti. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah yang menggeretek, kerja orang bahaja, menggeretek apa ya? Yang membuat tidak nyaman di dalam hati. Dan wa karihta an yattali alaihi nas, dan kamu benci orang melihat kamu ketika melakukannya. Nah, ada orang kalau lagi di depan orang banyak, wah subhanallah, kelihatan alim, kelihatan luar biasa. Tetapi ketika sendirian, hampir semua dia lihat. Semua yang berbau maksiat dosa, dia lihat, dia dengar. Wanita-wanita yang tidak pakai aurat, dia lihat. Lagu-lagu dia dengar, tapi kalau seandainya di depan orang, oh subhanallah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ini, malu yang saya katakan ini, malu yang paling tinggi dikatakan malunya seorang makhluk kepada Allah ketika ingin bermaksiat. Ya, kadang sebagian orang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang zat yang paling rendah melihat dia. Kalau di hadapan manusia benar-benar dijaga, tapi kalau sendirian hanya Allah yang melihat dan malaikat pencatat amal tidak malu-malu untuk berbuat maksiat. Nah, jangan kita seperti itu. Ya, malu yang kita jadikan sebagai malu sehingga kita Allah subhanahu wa ta'ala kita rendahkan. Kalau di hadapan pandangan manusia kita malu, tapi kalau di hadapan hanya Allah yang melihat, kita tidak pernah malu. Nah, ini keliru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sifat malu yang hakiki adalah sifat yang mendatangkan kebaikan, seperti yang sudah saya sebut tadi. Sifat malu yang hakiki adalah sifat yang mendatangkan kebaikan. Adapun sifat malu, orang malu untuk berbuat kebaikan, orang malu untuk meninggalkan maksiat, malu dia. Contoh misalkan, kada nyaman, tidak kurang nyaman kita kalau seandainya kalau berkawinan kada berorkesan itu kurang nyaman. Malu kita lawan orang kampung. Kita ini kan orang paling sugih di sini. Mana orkesnya aja? Paling berapa orkes tuh? 1 juta, 2 juta, kada cukup lah. Setiap tahun haji umroh, tapi giliran berkawinan kada ada orkesnya. Oh mainnya. Malu. Karena alhamdulillah ulun bersyukur banar jadi orang Banjar nih. Jadi bisa bahasa Banjar. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini sifat malu yang tidak terpuji. Sifat malu yang hakiki adalah sifat yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau ada sifat malu, malu untuk berbuat kebaikan, atau malu untuk meninggalkan maksiat, ini bukan terpuji. Adzan dulu ya. Ya, silakan. Adzan habis itu, sholat dulu ya. Ya. Azan, kemudian kita sholat, nanti baru setelah sholat, seperti kesepakatan kita, setelah sholat, langsung pertanyaan. Nah, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa sallallahu sallam, wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin setelah selesai melaksanakan salat isya secara berjamaah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan sedikit sebelum pertanyaan tentang apa yang sudah kita bicarakan pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang ke-682 dari bab tentang sifat malu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di sini ada kaidah, dan ini kaidah yang terakhir sebelum pertanyaan. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ketika ada peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Saya ulangi, apabila ada peniadaan sesuatu lalu diakhiri dengan pengecualian, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Lihat hadis ini, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan. Lihat peniadaan di sini. Tidak mendatangkan. Kemudian diakhiri dengan pengecualian, melainkan atau kecuali kebaikan. Ini menunjukkan pengkhususan. Artinya sifat malu itu tidak ada hasilnya kecuali kebaikan. Pengkhususan. Sama kayak kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Lihat, ada peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya maksudnya apa? Tidak ada yang berhak diibadahi siapapun dan apapun melainkan Allah. Khusus Allah saja yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi melainkan Allah. Ini kaidahnya. Apabila ada peniadaan terhadap sesuatu kemudian diakhiri dengan pengecualian, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Semua kaidah bahasa Arab seperti itu. Ya. Nah, bahkan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Misalkan saya sebutkan ya, tidak ada di dalam masjid ini kecuali muslim. Berarti dalam masjid hanya muslim. Tidak ada selain Islam. Paham ya? Ini kaedah. Ya, kaedah ini sangat bermanfaat untuk menekankan sesuatu. Karena dia menunjukkan kepada pengkhususan. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau banyak sekali memakai ini. Al-haya'u la ya'ti illa bikhair. Sifat malu tidak mendatangkan. Lihat peniadaan di sini. Kemudian illa bikhair. Melainkan kebaikan. Menunjukkan bahwasanya tidak ada sifat, tidak ada hasil dari malu kecuali apa? Kebaikan. Khusus sifat malu khusus hanya mendatangkan kebaikan tok, enggak ada yang lain. Tidak mendatangkan keburukan. Karena sebagian orang mengatakan ya seperti yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika ada saudara menasihati saudaranya tentang malu, kamu itu jangan terlalu pemalu. Kamu tuh angkat sedikit dong, jangan terlalu pemalu. Maka bagaimanapun orang kalau menjaga sifat malu, tidak ada yang ada pada dirinya kecuali apa? Kebaikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Konsekuensi orang tua yang ambil berwasiat. Di sini timbul sebuah pertanyaan. Kalau anak berwasiat kan jelas konsekuensinya orang tua ini akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Nah, apakah konsekuensi ini berlaku setelah amar makruf itu dilaksanakan atau tidak? Yeah. Ya, itu satu. Yang kedua, seandainya si anak ini mungkin sudah orang tua sudah melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, tetap berbuat maksiat, macam-macam maksiatnya bisa dicegahkan juga. Tapi pada akhirnya si anak ini bertobat. Nah, dan mungkin kodrat mungkin seandainya ditakdirkan surga. Apakah yang maksiat yang pernah dikerjakan tadi tetap sebagai suatu sakrifikasi ya. Intinya dari kedua pertanyaan adalah bahwa seorang orang tua apabila dia mengeluarkan usaha untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, kemudian nanti di tengah jalan anak-anaknya tersebut ternyata melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang tua lepas dari tanggung jawab. Ya. Selama orang tua melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang tua tersebut akan lepas dari tanggung jawab. Yang tercela adalah ketika dia membiarkan di keluarganya terjadi keburukan, terjadi kemaksiatan. Ini yang tercela. Adapun orang tua yang tidak membiarkannya, karena hidayah di tangan Allah. Semaksimal apapun orang tua mendidik anaknya, ketika Allah belum memberikan hidayah, kita tidak bisa memaksakan hidayah tersebut. Kan sudah kita pelajari tadi pagi, hidayah itu ada dua. Yang bisa dilakukan oleh orang tua hanya hidayah apa? Hidayah bayan, memberikan ilmu pengetahuan. Nah, kerjakan ini, nak, jangan begini. Adapun hidayah taufik, hidayah untuk mengerjakan amalan tersebut, mengerjakan ilmu pengetahuan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya nasihatkan kepada orang tua, tugas bapak ibu sekalian, ya, di samping bapak ibu memberikan hidayah bayan, ilmu pengetahuan, jangan lupa minta kepada Allah hidayah agar anak tersebut mendapatkan taufik. Jangan lupa. Ya, di samping orang tua mendidik anaknya, memfasilitasi anaknya agar jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa orang tua juga berdoa kepada Allah agar ilmu yang orang tua berikan tadi dikerjakan oleh sang anak. Dan subhanallah, orang tua kansnya sangat banyak terhadap siapa? Terhadap anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabah." Tiga doa yang dikabulkan. Salah satunya adalah da'watul walidi liwaladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Ini saya sering menyinggung, misalkan sang anak sakit. Cepat-cepat, kadang-kadang cepat dibawa kepada ustaz, cepat dicarikan kiai, tuan guru, habib, ya. Padahal orang tua mempunyai kans untuk bisa berdoa. Dan itu lebih memaksimalkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ketika kita pergi kepada sang ustaz, kepada orang alim, orang saleh yang kita anggap saleh dengan mata kasat kita, bagaimanapun kita ada semacam pengharapan, ada semacam pengharapan kepada orang-orang tersebut, walau secuil. Tetapi ketika orang tua yang sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yang terjadi adalah orang tua tersebut benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh bawa anak yang lagi sakit kepada orang alim yang ingin mendoakannya asal sang alim tersebut masih hidup. Boleh, sangat boleh sekali. Tetapi gunakanlah kans Anda, kesempatan Anda sebagai orang tua, ya, untuk mendoakan anak-anak. Nah, saya ingatkan kepada bapak ibu sekalian, terutama orang tua, jangan pernah bosan mendoakan anak. Dan mendoakan anak bukan hanya di setelah sholat, di atas sejadah, dalam masjid, tidak. Sang anak lagi sekolah, bahkan ketika kita lagi marah, doakan anak tersebut. Jangan kita malah memaki-maki anak tersebut. Mungkin makian tersebut adalah doa dari orang tuanya kepada anak. Akhirnya sampai dia dewasa mendapatkan akibat dari makian orang tuanya. Oh my, ini dasar. Pokoknya macam-macam keluar perkataan-perkataan tidak bagus. Akhirnya sang anak sampai tua dia mendapatkan itu dari orang tuanya. Karena kenapa? Karena dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu. Apabila seorang berdoa mungkin pas itu bertepatan dengan doa dikabulkan, dengan pintu doa dikabulkan doa orang tua tersebut. Dan ingat, doa orang tua sangat-sangat luar biasa, mustajab. Ya. Coba perhatikan ceritanya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Sampai-sampai kalau dia dihadapkan dengan dua pilihan, ibadah di dalam kamarnya kan, atau memenuhi panggilan sang ibu kan. Setiap kali ibunya memanggil, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya mau ibadah kepada engkau atau memenuhi panggilan ibu. Sayang nih sholat saya." Dan ini trik iblis. Ingat Pak, iblis itu enggak akan ganggu bapak dari bapak yang kuat darinya. Tapi bapak yang tidak mengira akan diganggu dari situ. Itu trik iblis. Lihat Jurayj. Dia merasa kuat dalam ibadah, ya. Dia merasa tidak diganggu oleh iblis di situ. Ternyata gangguan pada ibadahnya. Dia tidak mau mengindahkan permintaan ibunya. Sang ibu memanggil, dia berdoa, "Ya Allah, saya memenuhi panggilan engkau atau memenuhi panggilan ibu saya." Padahal itu panggilan sunnah. Dia ingin hanya mengerjakan amalan-amalan sunnah saja. Akhirnya dia tetap sholat sunnah. Sampai ibunya kesal, lihat doa orang tua. Ibunya kesal, dia ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij. Jangan wafatkan Juraij sampai engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita pekerja seks komersial. Ya, jangan wafatkan Juraij sampai engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita-wanita pekerja seks komersial. Lalu apa yang terjadi? Orang kampung berkumpul. Kata orang kampung tersebut, susah untuk menggoda Juraij, ahli ibadah, selalu sholat, selalu dalam mihrabnya, tidak pernah bisa tergoda. Kata seorang wanita pekerja seks komersial, saya bisa, lihat saja, saya akan goda Juraij. Akhirnya diketoklah pintu kamarnya Juraij yang ahli ibadah di dalam kamarnya. Kata Juraij, siapa? Saya, perempuan si fulana bibi. Pergi. Ya. Lawang ibunya saja manggil tidak dihiraukan, apalagi saya yang mau menggodanya, enggak main. Saya sudah lezat beribadah. Di sini letak ujiannya. Di sini letak trik iblis mengganggu manusia. Saya sudah lezat untuk beribadah. Akhirnya apa? Sang perempuan tersebut diketahui oleh orang kampung mendatangi kamarnya Juraij. Tetapi Juraij menolaknya. Perempuan tersebut pun pulang. Berzina dia dengan tukang gembala kambing. Sampai hamil. Kemudian ketika hamil, keluar anaknya, orang-orang kampung bertanya, siapa anak suami dari bapakmu ini? Kamu tidak punya suami, tercela kamu. Yang menghamili saya adalah Juraij. Orang kampung kan tahu tadi, perempuan tadi sudah pergi ke kamarnya Juraij. Tapi ditolak oleh Juraij. Dan orang kampung tidak tahu kalau seandainya Juraij menolak. Yang penting si perempuan sudah pergi ke sana. Dan si perempuan mengatakan, ini anaknya Juraij, ahli ibadah. Wah, persis seperti di berita-berita. Wah, ustaz apaan ini? Wah, hancur, dihancurkan. Ya, ustaz gadungan, ustaz porno, ustaz begini. Pokoknya dihancurkan Juraij. Akhirnya, apa yang terjadi? Setelah tempat ibadahnya hancur, dan Nabi Muhammad SAW ini pelajaran. Dan Nabi Muhammad SAW ketika bercerita dalam hadis-hadis beliau itu pasti cerita tentang Bani Israel. Jadi ceritanya ini Juraij ini adalah di zaman Bani Israel. Nah, sesudah hancur tempat ibadahnya, Juraij mengatakan, sebentar, saya ingin sholat dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kalian boleh menghakimi saya. Sholatlah Juraij kepada Allah. Ahli ibadah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dia diberi petunjuk, oke. Tapi masalah bakti kepada orang tua lain hal. Diberi petunjuk dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada orang kampung, wahai bayi, bayinya masih dalam buaya, siapa bapakmu sebenarnya? Makanya para ulama untuk bertanya kepada sang bayi, wahai bayi, siapa bapakmu sebenarnya? Sang bayi menjawab, bapakku adalah penggembala kambing. Selamat Juraij dari pukulan orang kampung. Tapi kabul doa orang tuanya. Bahwasanya Juraij tidaklah diwafatkan kecuali melihat wajah wanita-wanita pekerja seks komersial. Ini yang kita ambil pelajaran, doa orang tua itu kabul. Maka jangan pernah remehkan doa Anda untuk anak-anak Anda. Ketika dia lagi sholat, ketika dia lagi tidur, ketika dia lagi asik bermain, ketika dia lagi asik makan, doakan dia. Ya, ketika kita lagi berdua-duaan, doakan dia. Mudah-mudahan anak pian jadi orang yang saleh, pian jadi qurratu a'yun. Dan usahakan kalau berdoa, doa yang umum, jangan disebutkan satu-satu, dirinci. Mudah-mudahan pengen jadi menteri apa? Rumah kena gamal, gaji besar tinggi. Padahal Allah sudah mempersiapkan ada yang lebih baik daripada menteri, mungkin jadi presiden. Tapi bapaknya mintanya menteri, sampai jadi menteri aja. Nah, subhanallah. Ya, para ikhwan sekalian. Jadi kadang doa ya, bukan kadang. Doa umum itu lebih utama dibandingkan doa yang dirinci. Demikian. Jadi jangan pernah kita meremehkan doa untuk orang untuk anak-anak kita. Nah, silakan. Ustaz, mohon dijelaskan tentang karakteristik malu. Apakah malu itu pendiam atau kalau disuruh ngomong baru ngomong? Berkaitan dengan itu, apakah juga kita tidak bertanya tentang agama itu cukup kok malu? Bagus, bagus pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih sifat atau aplikasi dari malu? Apakah dia orang yang pendiam atau orang yang kalau tidak diajak bicara baru dia ngomong? Kalau diajak bicara baru ngomong, kalau enggak diam. Maka jawabannya, tadi kita sudah definisikan malu. Malu itu adalah sifat yang setiap sifat yang menumbuhkan pada pelakunya perbuatan baik dan meninggalkan maksiat, itu malu. Entah dia orangnya suka diam atau tidak. Kalau diamnya mendatangkan kebaikan, itu sifat malu berarti. Saya malu untuk berkata-kata banyak daripada mendatangkan dosa. Ya, saya malu untuk berbuat lebih banyak daripada mendatangkan dosa. Nah, ini sifat malu yang hakiki. Jadi tidak bisa kita katakan karakteristik orang pemalu itu bagaimana, bukan? Ya, malu yang kita bicarakan adalah malu yang mendatangkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian apa lagi tadi? Apakah termasuk malu yang terpuji kalau seandainya dia malu untuk bertanya? Ya, tergantung pertanyaannya yang bagaimana. Kalau pertanyaannya tujuannya ngetes ustadznya, tujuannya ingin riya, tujuannya ingin ujub, maka ini pertanyaan harus di stop. Karena pertanyaan yang mendatangkan kemaksiatan. Ketika kita menyetop, berarti kita punya sifat malu. Tapi kalau pertanyaannya memang ingin bertanya untuk sesuatu yang tidak paham, perintah dari Allah dan Rasulnya untuk bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya, tidak kalian mengetahuinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Innama syifaa'ul 'ilmi su'al." Ala sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat tidak mengetahui atau obat sebuah kebodohan tidak ada obat lain kecuali bertanya. Nah, ini jadi bertanya tujuannya untuk apa dulu? Kalau seandainya bertanya untuk pengetahuan, benar-benar ingin bertanya agar sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak, dia tidak mengerti, dia tahu, maka pada saat itu adalah bukan malu, itu adalah malu yang terpuji. Tetapi kalau seandainya dia malu, misalkan saya malu bertanya, padahal saya tidak tahu, malu diketawakan orang, padahal dia tidak tahu, nah ini malu yang tercela. Jadi tidak semua bertanya itu tercela. Wallahu a'lam. Nah, jangan yang lain. Ustaz, tentang seorang wanita pezina yang diminta dihukum oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau enggak hilaf namanya Al-Qamadiyah. Itu rasa malu kepada Allah atau kepada manusia? Hah? Maksudnya rasa termasuk dalam kategori rasa takut kepada Allah atau rasa malu kepada Allah? Ah, bagus. Di zaman Rasulullah SAW ada namanya Ma'iz. Seorang perempuan dan juga seorang lelaki pernah berzina di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kemudian perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah tathhirni, wahai Rasulullah sucikan aku. Nah, di sini ketika dia minta disucikan oleh Rasulullah, apakah kata Pak Musa ada dua pertanyaan, ada dua sisi situ. Apakah dia malu terhadap Allah atau dia ingin meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya pertanyaannya. Maka jawabannya masuk dua-duanya, Pak. Karena dia sudah melakukan maksiat, dia malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah dia minta ampun kepada Allah dengan cara menghapus dosa-dosanya. Dengan cara dia dikisos. Dan ingat, ada kaidah tentang kisos. Kisos apa sih artinya? Kisos itu pidana untuk badan, hukuman untuk apa? Badan, ya, itu kisos. Pidana yang ditentukan hukum darinya, hukuman untuk badan, itu kisos. Seperti membunuh, dibunuh, ya, menghilangkan gigi, dihilangkan giginya, mencuri, dipotong tangannya. Ini namanya kisos, yaitu pidana untuk hukuman badan. Itu definisi kisos. Pidana untuk hukuman apa? Badan. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kisos itu fungsinya dua. Yang pertama, jawabir wa jawazir, zawajir. Fungsi dari kisos yang pertama adalah penghapus dosa. Jadi kalau ada orang berzina di dunia, kemudian dia dikisos, dirajam sampai mati karena dia sudah berkeluarga, menikah dengan sah, maka dia harus dirajam sampai mati. Maka di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang dosa kisosnya ini, tentang dosa zinanya tadi. Membunuh, kemudian dia akhirnya dikisos karena sudah terbukti di pengadilan dia yang benar-benar membunuh, akhirnya dia dikisos, dibunuh, dipenggalahannya, maka di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang dimaksud fungsi dari kisos. Kisos itu fungsinya jawabir. Apa jawabir? Penghapus dosa. Nanti di akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban lagi. Fungsi yang kedua dari kisos, zawajir. Zawajir artinya peringatan keras terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Jangan sampai seperti si fulan tuh. Makanya orang yang berzina, kemudian dia terbukti, maka dia dan dia sudah menikah dengan nikah yang sah, maka pada saat itu dia harus dirajam. Dan Allah berfirman, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah ketika dia dirajam dilihat oleh kaum muslim agar menjadi zawajir, peringatan keras bagi kaum muslim. Oh, jangan begini. Mencuri, potong tangan, jangan begini loh. Dan untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, untuk perkara zina saya belum mendapatkan ada sebuah persaksian orang yang berzina dirajam sampai mati. Dikarenakan ada 4 saksi melihat ember masuk dalam sumur. Paham ya? Ya, artinya apa? Bagi ini saya tunjukkan kepada orang-orang yang orientalis, orang-orang yang hobi terhadap Islam, orang-orang liberal, ketika syariat Islam ingin ditegakkan di tengah-tengah masyarakat muslim, maka ketahuilah bahwasanya sepanjang sejarah belum ada seorang manusia muslim dikisos karena berzina dan saksinya 4 saksi langsung melihat dengan mata kepalanya. Karena itu sulit. Ya. Itu sulit. Ustaz, sekarang zaman sekarang CCTV ada. Bagaimana? CCTV kadang tidak berwarna. Dan berarti masih syubhat. Mungkin bisa orang lain. Ya, belum pernah ada. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sebenarnya agama yang rahmat kasih sayang. Belum pernah ada dalam sejarah Islam orang dikisos karena berzina dan karena apalagi dan saksinya 4. Yang ada di zaman Rasulullah SAW adalah yang berzina tersebut yang ngaku kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah ngaku itu beda hal. Dia ngaku dirinya. Makanya kata Rasulullah SAW, coba periksa ke kampung perempuan ini. Lihat, pergi ke kampungnya. Mungkin perempuan ini orang gila. Ternyata ditanya orang kampungnya, enggak, dia memang baik-baik orang. Artinya pengakuan itu berat. Nah, ini menunjukkan salah besar Anda, wahai orang-orang yang fobi terhadap syariat Islam. Bahkan terkadang mereka muslim sendiri. Orang-orang yang tidak mau menjalankan syariat Islam, ya, kalau mengira bahwa syariat Islam itu kejam, contoh potong tangan, ya, bukan berarti orang yang ambil telur itik, telur bebek, apa yang kuning itu, Pak? Hah? Kalau telur itik, ada kan ada dua telur itik, tombak, tombak. Bukan berarti orang yang ambil telur itik tambak satu telur kemudian langsung potong tangan. Iya, ada syarat-syaratnya. Ada potong, ada saksi. Kemudian barang yang dicuri harus dalam jangka sekian. Kemudian sebabnya apa dia mencuri, masuk ke pengadilan seperti itu. Bukan berarti ketika mencuri langsung potong tangan. Enggak. Masa satu telur itik tambak langsung dipotong tangan? Tidak. Ada batasannya. Paham ya, Pak Dewa sekalian? Itu yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu sebenarnya tidak sadis. Kemudian kita sebagai seorang muslim tidak boleh hobi, tidak boleh antipati terhadap syariat Islam. Ya, seperti itu. Ya Allah. Cukup kiranya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.